Bareng bersama Ramayana ada SNP Indonesia Lamsuting. Cihan Audi Yupalapa. Selamat siang semuanya. Lanjut kerja lagi. Yeah. Sebentar, Amit Sewu. Mohon untuk dikondisikan, ndak usah lempar-lemparan, ya. Ditahan sangat berbahaya, mas. Apabila ada lempar-lemparan, apalagi yang dilempar benda keras. Sakit. Ya,